Aku pilih mama muda, biar jangan tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda. Dua mabuk kebayang, jadi lupa jalan pulang. Mama muda, kita lagi. Bimbal random. I don't wanna have you, I'm not gonna give you what I'm mine. JDC Pak Dubai Perondemik.